Konsultasi Syariah. Cara menyelesaikan sengketa aib dalam jual beli. Pertanyaan. Jika pembeli mengklaim ada cacat, sementara penjual menolak dan mengatakan itu ada setelah diterima pembeli, bagaimana cara penyelesaiannya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dalam transaksi jual beli, risiko barang berpindah menjadi tanggung jawab pembeli jika barang sudah diterima atau takabut dan bukan sejak akad. Sebelum barang diterima pembeli, semua risiko barang menjadi tanggung jawab penjual. Sebagai ilustrasi, si A membeli HP secara online dari si B. Seusai akad dilakukan dan si A sudah transfer tunai, barang dikirim. Siapakah yang menanggung risiko selama pengiriman barang? Jawabannya, penjual, yaitu si B. Meskipun barang sudah dibeli si A dan sudah dibayar si A, namun selama si A belum menerimanya, maka risiko barang menjadi tanggung jawab si B. Ketika diketahui ada cacat pada objek transaksi, pembeli mengklaim cacat itu sudah ada sebelum barang diterima, sementara penjual mengklaim cacat itu terjadi setelah barang diterima pembeli. Sementara masing-masing tidak bisa memberikan bukti, klaim manakah yang kita nilai lebih kuat? Terdapat kaidah yang menyatakan, hukum asalnya mengembalikan kejadian kepada waktu yang paling dekat. Atau dengan ungkapan lain, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Al-wajiz fi'idoh qawaid al-fiqh al-kuliyyah. Pada kasus di atas, ada dua kemungkinan posisi terjadinya cacat. 1. Cacat terjadi sebelum diterima pembeli. 2. Cacat terjadi setelah diterima pembeli. Karena cacat ini dipermasalahkan setelah barang diterima, artinya jika kita kembalikan kepada waktu yang paling dekat, maka cacat itu ada setelah barang diterima pembeli. Karena waktu yang paling dekat setelah barang itu diterima pembeli. Untuk itu, yang dimenangkan adalah pernyataan penjual, bahwa cacat itu ada setelah diterima pembeli, kecuali dalam dua keadaan. 1. Pembeli memiliki bukti bahwa cacat itu sudah ada sebelum dia terima. 2. Cacat itu tidak mungkin terjadi di tangan pembeli, misalnya hilang halaman ketika orang beli buku. Syekh Mustafa Az-Zarqa' mengatakan, jika ada cacat pada objek barang setelah diterima, penjual mengklaim cacat itu terjadi di tangan pembeli. Sementara pembeli mengklaim itu terjadi ketika masih di penjual, maka klaim yang dimenangkan adalah bagi yang mengklaim terjadinya cacat di waktu yang paling dekat. Sehingga cacat ini dianggap terjadi di tangan pembeli. Sehingga penjual berhak melarang pembeli untuk komplain. Dan pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkan transaksi sampai ada bukti bahwa aib sudah ada sejak di tangan penjual. Kecuali jika aibnya tidak mungkin terjadi di tangan pembeli. Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Am. Demikian, Allahu A'lam.